Baik, saudara, hari ini kita akan memikirkan seminar khusus kita mengenai pengakuan iman rasuli. Saudara, pengakuan iman rasuli selalu kita ucapkan setiap hari Minggu dalam tiap ibadah kita, khususnya ibadah 1 sampai 3. Lalu tiap kali ibadah yang Minggu 1 sampai 3 maksudnya ya. Kalau yang Minggu keempat kita akan sama-sama mengucapkan ya hukum kasih, dan Minggu kelima KKR kita akan mengucapkan 10 hukum Tuhan. Hal-hal ini kita buat sedemikian rupa bukan sembarang, tetapi bagaimana kita belajar untuk kita bisa memahami satu kebenaran prinsip yang utuh, sehingga sebagai gereja kita betul-betul mengerti dengan penuh kenapa sesuatu kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan. Karena ada banyak sekali kita ke gereja melakukan sesuatu sebagai ritual tapi tidak pernah tahu mengapa. Argumentasi mengapa selalu menjadi sangat penting. Itu sebab di dalam kelas kata kasasi di waktu yang lampau selalu dibuat satu tanya jawab. Kalau ini kenapa, itu menjadi sangat penting karena menjadi pondasi yang sangat kokoh di dalam mengerti prinsip kebenaran dengan utuh. Nah, saudara aku yang kekasih, kita membicarakan pengakuan iman rasuli. Kali ini kita akan ambil subtema yang pertama dulu, memahami pengakuan iman. Apa sih yang dimaksud dengan pengakuan iman? Nah, saudara-saudara, terminologi kata iman menjadi perlu dulu untuk kita diskusikan sebelum kita berbicara tentang ikrar atau pengakuan. Dalam bahasa Alkitab yang dipakai di Ibrani, emunah atau kesetiaan, batah atau percaya. Sementara Yunani memakai dua kata, pistis ataupun piesteo sebagai bentuk kata kerjanya, yaitu percaya, ketaatan ataupun kesetiaan. Dipakai secara bergantian pada ruang di mana dia ada. Sehingga iman bukan saja soal percaya tapi soal kesetiaan. Dan kesetiaan tidak sama dengan saudara adalah orang yang setia karena datang tiap minggu ke gereja. No. Saudara termasuk orang tidak setia tiap minggu datang ke gereja tetapi kualitas iman saudara naik turun. Itu tidak setia. Ya, jadi setia bukan saja menyangkut kesetiaan kuantitatif tapi kesetiaan kualitatif. Nah, itu sebab kita harus berhati-hati sekali di dalam mengerti pengertian itu. Nah, kata iman kalau diurut dan diperhatikan secara penuh, dia mengandung pemaknaan ya, bagaimana percaya di dalam dirinya dan menjadi satu pengakuannya yang berbeda dengan pertimbangan pengetahuan yang bersandar pada penelitian pribadi atau melampaui rasio. Jadi nada pemakaian kata itu selalu ke arah sana, sehingga memberikan nilai yang menjadi sangat tinggi. Saya percaya dan itu yang saya katakan atau saya akui menjadi sikap saya di dalam saya mengiring Tuhan itu. Ya. Sehingga di dalam percaya yang saya pahami itu, di dalam percaya yang saya yakini itu, yang saya katakan itu, saya percaya. Tetapi percayaku tidak sekadar berdasarkan pertimbangan rasioku sehingga aku memilih dan membuat keputusan untuk percaya. No, tapi percaya itu melebihi, melampaui rasio. Nah, nanti kita akan melihat logika-logika seperti ini menjadi sangat menarik sekali. Ya, dan ini juga yang disebut iman itu adalah penyerahan, berserah tanpa curiga dan bergantung sepenuhnya kepada yang dipercaya. Nah, itu sebab dalam Alkitab istilah berserah menjadi sangat penting. Kalau kita bilang aku berserah bukan karena tidak berdaya. Aku tahu dan aku tidak ragu dan kuberikan hidupku. Ah, itu berserah. Sehingga berserah adalah bentuk bentuk aktif bukan bentuk pasif. Ya. Nah, karena itu iman menjadi sangat dinamis sebetulnya. Kalau kita melihat terminologi yang ada di dalam pemahamannya, iman itu begitu amat sangat luar biasanya. Iman itu begitu amat sangat bernilai tingginya. Jadi pemakaian di PL, pemakaian di PB menunjukkan secara bergantian bagaimana iman itu mempunyai nilai yang tinggi di dalam kehidupan kita. Bagaimana iman itu menyangkut satu sikap percaya. Bagaimana iman itu menyangkut satu sikap setia. Bagaimana iman itu menyangkut satu sifat yang taat. Dan bagaimana iman itu menjadi satu sikap penyerahan yang penuh. Dan tidak berburuk sangka. Karena itulah, engkau tidak layak dikatakan Alkitab kalau engkau mendua hati. Mendua hati sama dengan tidak beriman. Jadi Alkitab itu memberikan ketegasan yang sangat luar biasa. Melenceng sedikit tidak pas dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang disebut Alkitab dosa. Iman pun sama. Dia mesti tepat arah, tepat sasaran. Ya, itu sebab dikatakan tidak tiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Iman membuat aku percaya pada Dia dan taat pada apa yang diperintahkannya. Tapi kalau saya tidak melakukan apa yang dikatakannya, percuma saya bilang saya percaya. Karena kalau soal percaya, setan pun percaya sama Tuhan Yesus. Takut dan gemetar, tapi setan tidak pernah menyerahkan dirinya. Sehingga the quality of faith kita, the quality of life kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita memahami iman dan dihidupi oleh iman itu. Dan bagaimana hidup kita menjadi satu pertandingan yang prinsipil. Karena itu saudara-saudara, semua orang boleh bilang saya percaya Yesus. Tapi apa yang dimaksudnya dengan percaya Yesus? Semua orang bilang saya percaya Allah. Tapi apa yang dimaksudnya dengan percaya pada Allah? Percaya Allah adalah apa yang saya ingini Dia berikan atau percaya Allah apa yang Dia ingini saya lakukan? Itu dua hal yang berbeda, bukan? Apa yang saya ingini Dia lakukan, maka saya percaya sama Dia. Dia selalu kabulkan doa saya. Atau sebaliknya, saya percaya sama Dia. Apapun yang Dia suruh saya lakukan. Itu jungkir balik, sudah. Dua arah yang bertolak belakang. Itu. Sementara semangat iman kita adalah karena apa yang kita minta Dia berikan, maka kita percaya. Padahal iman bukan itu. Nah, jadi dinamika di dalam bagian seperti ini menjadi satu bagian yang perlu untuk kita pahami. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan iman? Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana Ibrani menggambarkan bagian itu dengan sangat indah. Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Dan karena iman, apa yang kita lihat itu telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, ini tadi yang kita bilang beyond ratio. Bagaimana saya tahu ini betul padahal sebelumnya saya tidak lihat? Bagaimana saya tahu alam diciptakan Tuhan tapi saya tidak melihat, saya melihat sesudah jadi. Yang jadi ini ternyata betul tapi dari yang tidak saya lihat. Manusia diciptakan hari ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang tahu itu? Bagaimana engkau bisa tahu bahwa hari 1 kedua, begitu ketiga, begitu keempat, dan kelima begitu. How you know? Logika tidak bisa. Karena sebelum ada akal untuk menangkap, objek yang ditangkap dan dipertimbangkan, maka itu akan dianggap keputusan yang tidak sah. Azbut sekali keputusan seperti itu. Tapi Alkitab justru mengajarkan kita percaya pada sesuatu yang ada dari yang tidak ada, celakanya yang tidak kita lihat. Imanlah membuat kita tahu semuanya. Nah, bagaimana nanti kita melihat ini menjadi sangat menarik, saudara. Nah, oleh karena itu, iman itu menjadi sesuatu yang kemudian kita akan lihat. Apakah iman itu gelap mata? Ataukah iman itu menjadi sesuatu yang dipaksakan? Pokoknya kamu percaya, pokoknya kamu yakin, jadi sugesti. Banyak orang Kristen membuat iman juga sugesti. Perkatakan, perkatakan apa kata Tuhan, perkatakan. Imani, imani. Itu sugesti. Kamu gak usah teriak perkatakan, kamu gak usah teriak imani. Kamu akan dihidupi oleh iman. Kamu tidak bisa menghidupkan iman. Kita dihidupi oleh iman. Bukan kita yang menghidupkan iman. Waktu kita dihidupi oleh iman itu mau gak? Ngikut gak? Taat gak? Tapi kita jadi lain kan? Iman jadi mantra. Saudara. Dalam nama Yesus pasti. Dalam nama Yesus pasti begini. Itu bukan mantra. Ya. Ketika saya yakini gitu, itu iman saya. Orang ateis pun dia beriman bahwa tidak ada Allah. Dia perlu iman untuk percaya Allah tidak ada. Itu pun imannya. Orang evolution percaya dunia ini terjadi bukan karena dicipta. Tapi karena sebuah pergerakan yang disebut evolusi. Dan bukan revolusi, bergerak lambat tetapi terus menerus. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu. Maka iman adalah sesuatu kerangka pikir yang saya belajar, saya uji, dan saya yakin. Saya imani. Iman yang dimaksud di Alkitab bukan itu. Maka itu sebab pengertian iman menjadi perlu hati-hati. Dalam terminologi umum atau terminologi yang khusus, yang spesifik. Nah, kalau sudah dibilang iman di dalam kekristenan, berbanding lagi orang Kristen pun punya pemahaman iman yang bisa beda-beda lagi. Maka kita mesti ngeliat lagi menjelajahnya ke dalam Alkitab. Saya ambil contoh sebelum kita lanjut. Saudara harus beriman saja, jangan pakai pikiran. Itu Kristen apa enggak itu? Nah, ini menarik saudara. Nah, di sini kita akan lihat Kristen kah itu? Nah, Alkitab bilang apa soal itu? Dari Ibrani, mari kita lihat dan kita selusuri. Apa yang kemudian menjadi gambaran yang sangat menarik di dalam terminologi iman itu. Ya. Maka saudara, kalau kita melihat dari bacaan kita tadi Ibrani, maka kita menemukan elemen-elemen daripada iman atau bagian-bagian yang harus ada pada iman itu. Apa? Pertama, dia menjadi pondasi dari seluruh pengharapan yang bersifat abadi. Karena pengharapan iman tidak pengharapan hari esok yang di kesementaraan, tapi hari esok yang di kekekalan. Sementara masih terlihat, besok kira-kira bisa tahu. Kalau lihat mendung, ah ini mau hujan. Bisa ya? Kita percaya ini bakal hujan nih, karena bisa dihitung. Kalau ngelihat ekonomi, kira-kira kita bisa lihat ini bakal naik, bakal turun, atau bakal apa. Wah ini kalau gaya hidup begini, ini bakal kolaps nih. Nah, kita bisa hitung. Oke? Tapi itu berdasarkan kalkulasi matematis kita. Yang menjadi persoalan kedua kemudian, saudara, ini bukan bicara itu, tetapi bahkan sesuatu yang tidak terdeteksi oleh rasio kita ini. Yaitu hidup yang kekal. Dan kita percaya sampai ke sana. Pertanyaannya, kalau begitu, bagaimana pertanggungjawaban rasionalnya? Kan gitu kan? Enggak rasional dong. Oh iya belum tahu kok, belum ngelihat kok, belum pernah mati, kok tahu mati ke surga. Kata Alkitab. Itu kan katanya. Kalau begitu kan sama saja, kamu percaya apakah yang dikatakan orang, tapi betul apa enggak kan kamu belum tahu. Ada benarnya. Sekarang kita jelajah yang kedua lagi terus. Iman ternyata dikatakan juga adalah bukti dari yang tidak terlihat. Akhirnya kita bisa melihat. Waktu kita lihat ada bumi, tahulah kita itu dijadikan Allah. Persoalannya, bumi dijadikan itu nun anta beranta di sana. Langit bumi sudah ada, baru Tuhan menatanya. Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada mulanya langit bumi itu sudah berbentuk gelap gulita. Jadi kalau pada mulanya in the beginning kita gak tahu, belum masuk dalam ruang dan waktu. Belum jadi hari pertama, bumi sudah ada. Berapa lama bumi itu ada? Gak tahu. 1.000.000 tahun gak tahu. Karena kita belum mengenal konsep ruang dan waktu. Sampai Tuhan menyekat ruang itu. Ada ruang yang disebutnya atas dan udara. Ada ruang yang disebutnya bawah dan darat. Ada juga ruang yang disebutnya air. Lalu ruang itu nanti disekat-sekat lagi. Dan tergantung kepada aktivitas kita. Lalu ruang tadi yang kita sebut darat tadi, di kotak-kotak lagi, ini hutan, ini perumahan, dari perumahan ada rumahmu, rumahku, kamarmu, kamarku, dan terus kita makin masuk dalam ruang. Ruang itu dikuasai oleh waktu. Dan waktu terus bergulir dan bergerak, memakan ruang itu. Einstein telah mengajarkan dan menunjukkan dimensi keempat adalah waktu. Garis, bidang, ruang. Itu tiga dimensi. Dimensi keempat, time. Sayang, iman disebut sebagai dimensi keempat. Bagi saya itu penghinaan dan downgrade. Iman itu multidimensi. Beyond dimension. Karena dia membawa kita percaya pada yang tidak terlihat itu. Nah, sampai sini, oke. Sekarang kalau saya lihat, oke, bumi ada. Tapi kan belum tentu Allah yang menjadikan kan, ya. Bagaimana argumentasinya itu Allah? Karena orang Hindu bilang itu Brahma. Bagi orang Buddha itu sudah ada sejak dulu kala. Mirip mungkin Buddha dan evolusi bisa dengan cepat ketemu. Karena pada Buddha tidak ada Allah. Konsep itu tidak dikenal. Agama Samawi yang bilang itu Allah yang menciptakan. Samawi itu Yahudi, Kristen, Islam. Lain tidak. Nah bagaimana kita mau membicarakan ini? Maka akan dibilang lagi, iman tidak bisa dipertanggungjawabkan, bukan? Karena enggak ada logikanya. Menarik, saudaraku. Alkitab juga mengatakan kepada kita, karena iman, kita mengerti. Kalimat ini saya suka. Karena iman kita mengerti, itu bicara tentang intelektual. Logika yang supranatural. Ternyata ada satu logika yang supranatural mensuplai informasi kepada logika natural kita. Sehingga rasio kita menerima informasi pengertian logika intelektual. Jadi bukan gelap mata. Kamu sudah diciptakan. Ya, menjadi ciptaan yang baru dengan pikiran yang baru. Waduh, luar biasa ya. Roh yang baru. Maka kita jadi ciptaan baru itu dengan pikiran yang baru. Pikiran yang tidak lagi menjadi self-oriented. Rasio yang tidak terhenti pada informasi-informasi di sekitarnya. Tetapi kita menjadi ciptaan baru dengan pikiran baru yang connect dengan sumber supranaturalnya. Nah, oleh karena itu, iman Kristen menjadi iman yang sangat rasional. Iman Kristen menjadi iman yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Intelektual yang kuat. Saya beberapa kali pernah cerita sama saudara, ada orang keberatan dengan kalimat saya. Bahwa iman sangat rasional. Iman itu sangat masuk akal. Saya tidak percaya iman tidak masuk akal. Nah, mari kita menguji logika natural kita. Untuk menguji logika supranatural itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Nah, mari kita melihat. Pertama, kalau kita berbicara tentang iman yang masuk akal. Ada orang bilang sama saya, Pak, sorry ya. Ada banyak hal yang gak masuk akal. Bapak gak bisa bilang iman itu masuk akal. Saya bilang, dari banyak itu satu saja lah kasih tahu. Ada orang sakit. Dibawa ke dokter, Indonesia menyerah, dibawa Singapura menyerah, dibawa ke Jepang menyerah, bawa ke Amerika menyerah, yang paling baik di kolong langit ini. Semua bilang, sorry, udah gak bisa ditolong. Paling 1-2 bulan lagi, ya meninggal. Kalian tinggal persiapkanlah apa yang perlu diperlakukan dan seterusnya. Lalu orang ini akhirnya dibawa pulang karena gak ada lagi rumah sakit yang mau ngerawat dan tidak mau menerimanya. Karena no hope tadi. Hopeless ya, kemudian mereka dilayani dan didoakan. Sebulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, 6 bulan lewat dan tidak mati. Umurnya panjang, lalu sakitnya gak ada. Dan saya ditanya, kan gak masuk akal Pak. Dokter sudah hands up. Saya bilang logikamu yang salah. Akalmu yang gak masuk. Jangan bilang gak masuk akal. Karena logikamu ngawur. Kok ngawur di mana? Kalau dokter tidak mampu, tidak bisa, Tuhan bisa, itu yang masuk akal. Yang gak masuk akal itu adalah dokter nyerah, lalu Tuhan tolonglah. Lalu Tuhan bilang, ah dokter aja udah nyerah, aku lagi kau suruh. Udah mana bisa? Ya itu gak masuk akal. Kalau Allah bisa, masuk akal lah tuh. Bagaimana logikanya? Karena Allah kita pahami, lebih besar dari kita, lebih hebat dari kita, lebih luar biasa dari kita. Oke, sekarang muncul problem kedua. Oke, kalau Allah seperti itu, how you know itu Allah? Mari kita berdebat tentang Allah. Kita ambil teori paling gampang, evolusi. Big Bang. Bang! Ledakan besar terjadi. Sehingga dari ketidakteraturan menjadi teratur. Alkitab lain. Dari keteraturan jadi tidak teratur. Alkitab kontra evolusi. Nyatanya dunia betul. Dari teratur jadi tidak teratur. Manusia makin hari makin biadab. Alam makin kacau. Silakan tunjukkan di mana keteraturan. Keteraturan itu semu. Sopan santun itu basi. Itu cuma packaging. Real dunia ini menuju kehancuran. Egosentris yang sangat hebat. Nah, oleh karena itu kalau kita ngelihat di dalam bagian seperti ini, evolusi bilang bledak. Oke, mari kita bicara rasio natural, sebab akibat. Kalau sesuatu ada pasti ada yang bikin dong ya. Oke. Pertanyaan penyebab terhadap evolusi. Siapa yang bikin alam semesta? Evolusi. Oke. Okay. Apa itu evolusi? Ada ledakan. Oke. Okay. Siapa yang bikin ledakan? Ya pokoknya ada begitu saja. Meledak. Sesuatu ada meledak, tapi kamu enggak tahu ledakan itu ada dari mana. Itu sudah tidak memenuhi prasyarat logika natural. Maka evolusi itu pun imannya kuat untuk percaya evolusi begitu. Buat sekali iman mereka. Iman bahwa sudah terjadi ada ledakan besar. Sehingga alam semesta ini terjadi. Belum lagi kalau kita ngomong. Binatang di air lalu keluar merayap, lalu jalan, lalu terbang. Dari berbagai struktur, lalu terjadi segala sesuatu. Gap design menjadi problem paling besar. Dulu monyet jadi manusia. Monyet sekarang itu terlambat evolusi itu. Itu konsekuensi natural. Nah saudara-saudara, dicari terus DNA-nya, naturnya, selnya, dihitung semua. Kemiripan memang ada. tapi tidak mutlak kesamaan. Ya, saya kadang-kadang pikir monyet itu ya manusia paling tolol ya. Pertama lambat jadi manusia, kedua goblok pula lagi. Disekolahkan pun susah. Dan lucunya kalau monyet bisa bawa pisang 3 tambah 3 jadi bawa pisang 6, bawa angkat pas. Kita ketawa setengah mati. Itu monyet umurnya udah lama tuh. Anak kita baby itu lucunya setengah mati. Tapi kita kurang menghargai. Betapa jahatnya kita ya. Orang sudah cukup pintar pun kita goblok-goblokin. Padahal dia lebih pintar dari monyet. Walaupun paling goblok di kelasnya. Pernahkah saudara berpikir manusia itu begitu jahatnya? Nah sekarang kita kembali. Kalau begitu siapa yang jadikan? Kita bilang Allah. Allah yang maha kuasa, yang luar biasa mengatur semuanya. Dan dia menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Mari kita uji informasi Alkitab. Kan begitu. Memang sulit percaya Allah itu ada. Kadang gak bisa dibuktikan dengan logika natural kita. Sulit percaya Allah itu ada karena gak bisa tersentuh, terjamah, terukur. Tapi jauh lebih sulit untuk percaya Allah tidak ada. Itu crowded luar biasa. Karena kalau Allah tidak ada, apapun penjelasanmu itu adalah penjelasanmu. Tapi Alkitab bertanggung jawab atas penjelasannya. Ini yang menjadi menarik. Sehingga dalam historika perjalanan sejarah ribuan tahun bergerak. Sejak Adam terus bergerak. Kita tidak tahu Adam jatuh umur berapa berdosanya. Umur 1000, 5000, 20000, gak ngerti kita. Pokoknya begitu dicipta, satu pasal langsung jatuh dalam dosa. Itu saja, selesai. Berapa lama itu terjadi? Gak ngerti. Karena memang itu informasi tidak terlalu penting bagi kita. Bahwa dia jatuh dalam dosa, clear. Adam jatuh dalam dosa, saudara. Manusia berdosa. Lalu diceritakan akan terjadi ini. Sulit membayangkan bahwa janji Yesus di Kejadian 3:15 bisa digenapi janji Allah itu pada diri Yesus di atas kayu salib ribuan tahun kemudian. Bagaimana bisa? Minimal itu dari Abraham saja 2000. Mundur ke belakang Abraham kalau dihitung-hitung lalu punya anak segala macam ya kurang lebih 4000-6000-an. Maka kalau dihitung itu di dalam angka 4000 sampai 10000 sampai ke Yesus Kristus. Ya. Itu saja sudah terlalu jauh. Terlalu sulit untuk membayangkan sesuatu terjadi tapi akurat tuh. Alkitab berkata Yesus akan lahir di Betlehem. Padahal Maria ada di Nazaret. Enggak ada yang suruh Maria ke Nazaret. Gara-gara Agustus bikin sensus. Padahal malaikat bisa kasih tahu kan. Terjadi itu. Dan Maria ke Betlehem. Tapi Maria ke Betlehem juga tidak sempat persiapan. Karena sensus sangat mendadak. Sudah hamil tua. Sehingga kontraksi sepanjang perjalanan. Gedebup sampai di Betlehem langsung melahirkan. Pas ia datang dalam kehinaan. Pada milik kepunyaannya. Tapi dia ditolak. Andai kata Maria dikasih tahu awal, berangkat awal, persiapannya awal, pasti rapi kelahirannya. Cerita itu jadi gak pas ya. Orang Majus, bagaimana dia sampai ke Betlehem? Di bawah bintang? Tidak. Dia cuma di bawah bintang sampai ke Yerusalem, habis itu muter dia bingung. Maka dia pergi ke istana Herodes, nanya, di mana sih? Cuma cerita selama ini salah aja kita dengar, bintang bawa dia ke Betlehem. Lalu sampai di Yerusalem, Herodes kaget, panggil imam, imam yang baca. Imam itu pintar, hebat, teliti, jago. Dan dia tahu, Betlehem kota kecil, itu di Mika 700-800 tahun sebelum Kristus. Lalu dia bilang, ada di Betlehem. Majus pergi ke Betlehem, walaupun imam itu tetap di istana. Karena di istana, ingat, selalu enak. Ada babi, panggang. Dan pendeta paling suka itu. Maka dia tidak pergi dari istana itu. Kita orang Kristen banyak penjahat. Persis kayak imam itu. Penjahat luar biasa. Dia tahu berita sukacita tapi dia tidak tinggalkan kenikmatan. Dia mau di situ. Dia gak peduli Yesus sekalipun disebutnya. Kita seringkali banyak jadi orang Kristen yang jahat. Tahu bagaimana harus semestinya tapi tidak mengerjakannya. Nah kemudian orang Majus sampai. Lalu bintang itu berhenti di satu tempat. Dia masuk lalu dia lihat. Majus itu bukan orang tolol. Majus itu orang pintar. Maka Herodes menerimanya. Maka mereka punya uang dan bisa membaca bintang. Mereka astronomi di waktu lampau. Intelektual keren. Mereka bukan orang tolol mau pergi. Tapi heran. Ketemu bayi yang cuma bayi mereka sujud dan menyembah. Berikan mas kemenyan dan mur. Pulang dengan sukacita. Tapi kemudian Roh Kudus kasih tahu supaya jangan balik. Lewat mimpi mereka diberitahu dan mereka tidak kembali kepada Herodes. Herodes marah. The great Herodes, Herodes Agung waktu itu belum menjadi pecah tiga Herodes. Nanti zaman Yesus mati, disalib itu sudah Herodes yang lain. Herodes lahir, apa Yesus lahir itu Herodes bapaknya, Herodes yang kemudian. Maka Herodes Agung marah setengah mati. Merentakan pembunuhan anak-anak di bawah usia 2 tahun. Persis apa yang dikatakan PL. Akan terdengar ratap dan tangisan. Dan Yesus harus lari ke Mesir bersama Maria Yusuf. Apakah orang maju salah? Kenapa berhenti di Yerusalem? Coba gak berhenti kan gak begitu. No. Memang itu skenarionya. Maka skenario Allah membuat Maria Yusuf menderita. Yes, itulah kehormatan anak Tuhan. Sampah kita kalau berpikir hidup kita akan nyaman, tenang, dan enak. Sampah kita kalau berpikir kekristenan membuat kita mulus dan tenang. No, goncangan akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita akan dikuatkan, dimampukan sehingga mempunyai kepuasan dalam mengiring Tuhan kita. Maria Yusuf pergi, lalu kembali lagi. Supaya genaplah apa yang dikatakan kitab suci. Dari Mesir, anakku kupanggil. Sehingga skenario PL dan PB dimulai. Dari Mesir, anakku kupanggil. Musa membawa orang Israel pulang dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yusuf Maria kembali bersama bayi Yesus dari Mesir kembali ke tanah perjanjian. Bagaimana mau menceritakan itu kebetulan? Akhirnya logika natural pun tidak bisa membantahnya. Maka logika natural ini kemudian meyakini itu betul. Bagaimana bisa yakin betul? Nah disitulah logika supranatural mensuplai. Sehingga aku percaya, maka aku tahu. Sementara penjelasan evolusi adalah teori yang bergerak. Dulu katanya begini, sekarang begini, dan seterusnya. Berapa miliar umur dunia sudah berapa versi yang muncul. Udah macam-macam itu. Jadi perkembangan teori sains berkembang sangat cepat sekali. Yang dulu sudah gak laku lagi. Datang lagi yang baru, datang lagi. Evolusi saja pun sudah berkembang penahapan-penahapannya. Ya, jadi evolusi yang bergerak pertama di dalam spesimen yang sama. Darwin lah yang membuat ledakan besar. Teologi apa namanya evolusi yang lintas spesimen. Monyet jadi manusia, itu Darwin itu. Sebelumnya ada orang-orang evolusioner yang cari-cari tapi masih di inter yang sama. Katakanlah seperti dasar ide saja ya. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Kan kagak kebayang tuh jadi kupu-kupu ya. Tapi itu bukan evolusi karena bergerak cepat, nah itu kan revolusi. Ya, tapi evolusi gambaran seperti itu jadi, tapi dari jalur yang sama. Darwin bilang enggak bisa beda, oh spesimen. Monyet jadi manusia. Nah, itu Darwin bikin kejutan. Walaupun terakhir Darwin sebetulnya ragu sendiri dengan teorinya. Tapi pengikut Darwin yang paling kuat dan khususnya komunis paling senang karena mereka merasa mendapat kekuatan dengan keateisannya. Kita kembali kepada ide tadi awal. Maka seluruh pengetahuan-pengetahuan natural kita disuplai pengetahuan supranatural. Kita pertanggungjawabkan secara sistematika. Di dalam teori evolusi, ingat ilmu itu yang lalu banyak gak laku, kemudian laku. Alkitab yang lalu tetap laku dan tidak berubah. Itu yang menarik, terjadi di kemudian hari. Ini gak ada di teori evolusi begitu. Nah kasih tahu sama saya daya tarik mana yang lebih kuat. Mana yang lebih argumentatif? Jelas dong yang sudah ngomong dan terjadi kan? Kalau terjadi baru ngomong, itu juga siapa juga bisa. Bawa ke lab lalu bilang, oh ini. Ya gampang itu mah. Ngerti maksud saya ya? Iman itu tidak itu. Apa yang akan terjadi ke depan kita sudah tahu karena Alkitab sudah bilang. Kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi. Karena kita terbatas dalam ruang dan waktu. Kita bisa mengira-ngira. Dengan logika natural kita, tapi kita juga gak tahu persis begitu apa enggak. Tetapi, logika supranatural kita gak ragu. Besok, pasti Tuhan beri yang terbaik. Besok, Tuhan pasti jaga kita. Amin. Itu logika yang paling kuat. Saya sih ragu, Pak. Ya gak apa-apa, berarti kau gak beriman. Itu saja kan. Gak ada yang maksa kau untuk percaya. Karena keimanan adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau aku harus mati, aku siap mati. Wih, hidupku Kristus mati keuntungan. Enggak akan kau temukan ucapan sekuat Paulus di kolong langit ini dari mulut siapapun. 1000 filsuf kau kumpulkan. Jadi kalau kita bilang bukti-bukti natural terlalu banyak menunjukkan keunggulan, kehebatan Alkitab yang tidak terbantah. Itulah iman kita. Ya, di atas dasar itulah iman kita itu berdiri dan kokoh. Nah, iman itu pun mendorong kita. Sehingga dikatakan karena iman, ya, suara darah Habel berteriak. Karena iman, Abraham pergi sekalipun dia tidak tahu mau ngapain dan mau kemana. Iman mendorong dan melahirkan sebuah tindakan. Itu sebab tidak bertindak, maafkan saya. Kau boleh bilang kau orang beriman. Pohon dikenal dari apa? Begitulah orang beriman. Dia akan melakukan itu, dia akan bertindak. Sehingga orang beriman akan mengalami progres yang hebat dalam hidupnya. Perubahan demi perubahan menuju kepada kesempurnaan itu. Ukur umur kita berapa? Berapa lama kita mengenal Tuhan? Patut kita mempertanyakan. Patut kita menguji diri sendiri ya. Berapa banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Karena seharusnya iman memberikan kita dorongan-dorongan luar biasa. Untuk terus menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Ini iman. Strong point betul. Ya, karena itu iman harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasio yang sudah diperbarui. Maka kalau orang tanya kamu sih bisa jawab. Tak boleh gak bisa jawab. Bahwa belum tahu itu nomor dua. Kita perlu belajar. Tapi tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ingat, kalau ada pertanyaan tidak bisa dijawab cuma satu itu. Pertanyaannya salah. Yes. Pertanyaan salah coba kau jawab. Ya jadi salah semuanya. Banyak orang tidak tahu bertanya. Dan banyak orang menjawab tidak tahu pertanyaan. Lalu coba dijawab. Ya kelahilah. Saya selalu melatih diri. Sorry pertanyaannya salah. Asumsi dari mana? Sehingga lahir statement seperti itu. Mesti diluruskan dulu. Kembali dulu ke standpointnya. Clear dulu apa yang dimaksud. Kan orang Kristen bilang begini. Kristen kan bilang gini. Alkitab bilang, ya nanti dulu. Kata siapa? Yang mana tuh? Apa konteksnya? Kita lihat dulu. Gak begitu tuh. Artinya pertanyaan salah kan. Kamu dijawab. Diluruskan dulu. Tapi kalau sudah lurus semuanya, percayalah akan ada jawabannya. Pertanyaan dunia ini tidak terlalu sulit. Alkitab akan menjawabnya. Tetapi jawaban Alkitab bukan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi seringkali tidak bisa dipercaya oleh orang dunia. Kenapa? Iman, rasio, supranatural tidak mensuplai informasi yang cukup untuk menangkap itu. Maka orang-orang Kristen berpikir beyond rasio. Hebat ya? Sehingga dia menjadi orang yang cerdas, pintar, tapi tidak takut. Mati dia lihat sebagai keuntungan. Bagaimana orang dunia bisa ngeliat itu? Gak bisa, susah. Tapi bukan nekat mati loh. Wih, menarik loh hidup Kristen. Saya selalu pikirkan keberimanan dan saya termasuk kecewa dengan hidup saya. Banyak yang masih kurang. Mesti gini. Sometimes tapi saya masih takut lagi. Tapi saya tahu harus begini. Waduh, berkelahi terus. Gak mudah, saudara. Terus mengasah kepekaan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itulah perkelahian kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi satu pemahaman yang penting di abad pertengahan, ya, relasi iman dan rasio. Karena percaya iman, maka kita tahu rasio. Kita tahu Tuhan menjadikan alam semesta dari tidak ada jadi ada. Karena iman. Evolusi lain. Karena tahu, maka percaya. Aku percaya alam ada karena sudah lihat. Gimana terjadi ya? Distrukturkannya, oh evolusi, dibilangnya entah apapun itu terserah lah. Karena ini, karena itu, dan seterusnya. Tapi heran, manusia di kolong langit ini, apapun agamanya, selalu selangkah dari evolusi. Karena kejadian alam semesta ada yang menciptakannya. Menurut kisah, Hokkaido di Jepang terjadi karena pertemuan dewa dan dewi. Mereka kencan, jatuhlah sperma si dewa. Jadilah Hokkaido. Pergilah ke Hokkaido, maka tahulah engkau, itu sperma dewa. itu kisahnya. Tapi orang believe itu. Luar biasa ya. Tapi heran loh, ada peristiwa-peristiwa yang digambarkan coba supranatural nih. Dewa-dewi lah, apalah ada segala macam. Dalam orang agama yang paling primitif terus bergerak begitu. Evolusi sebagai bapaknya apa nih, sains ini yang kemudian melompat membuang semuanya. Tapi heran, dia cuma membangun iman yang baru sebetulnya. Berbasiskan pengetahuan, sains itu. Jadi dia meriset dulu, ngeliat dulu fakta-faktanya, dibuktiin dulu, baru dia percaya. Kita karena percaya tahu, tapi apa yang kita tahu tidak terbantah loh, itu yang menarik. Maka orang Kristen bertanggung jawab terhadap setiap pertanyaan di kolong langit ini. Itu iman kita. Ya. Jadi kalau kita bilang karena percaya kita berapa, maka kita tahu itu adalah Injili ya. Tapi kalau karena kita tahu maka kita percaya, itu yang disebut liberal. Ya. Jadi saudara, sementara apa yang kita sebut dengan pengakuan iman ya, adalah rumusan yang genap dari gambaran apa yang disebut di dalam Alkitab. Ya. Dinilai cukup untuk merangkum hakikat ajaran iman Kristen yang disepakati bersama oleh gereja di sepanjang abad dan segala tempat. Itu namanya pengakuan iman. Maka ini dirumuskan oleh gereja, maka kita selalu mengatakan, mari bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Tetapi kita enggak bilang, mari sama-sama mengikrarkan hukum kasih. Salah kamu. Kamu tidak perlu ikrar, karena itu hukum kasih sudah final. Mari kita mengucapkan, membacakan sama-sama hukum kasih. Tapi kalau ini adalah perumusan yang kita buat terhadap kerangka dogmatika Kristen, yang kita tarik, ditarik gereja, dirumuskan. Lalu kita ikrarkan, ini loh pengakuanku terhadap Alkitab itu. Tapi kalau hukum kasih itu kita ambil dari Alkitab telak-telak. Kita bacakan, kita ucapkan. Ikrar adalah apa yang kita yakini, itulah pengakuan iman. Itu sebabnya kalau pengakuan iman rasuli sudah ditulis di sini sebenarnya. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama gereja sepanjang abad dan tempat gitu. Udah ada kata pengantarnya, cuman kadang-kadang yang tugas suka enggak baca. Nah, sehari ini saya kasih tahu, ngerti dulu kenapa itu ada kata ikrar. Ya. Kalau hukum kasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai berikut. Ada sudah kata pengantarnya sini. Nah, ini penting kata pengantar ini. Nanti jemaat kalau sudah dengar, masih salah-salah juga, tegur nanti yang turun ya. Kamu udah naik mimbar kok enggak jaga-jaga diri sih. Sekarang udah makin ngerti. Iman, pengakuan iman diikrarkan karena kita memformulasinya sebagai gereja. Tapi hukum kasih diucapkan, itu bukan formulasi kita. Itu sudah telak melak ajaran Yesus Kristus. Ini prinsip dulu. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, keterikatan gereja di sepanjang abad dan di segala tempat ya, mempunyai rumusan yang genap. Dinilai cukup untuk merangkum hakikat ajaran iman Kristen yang disepakati bersama oleh gereja tadi. Ya. Bahwa pengakuan iman rasuli di waktu yang lampau itu dipahami sebagai statement of faith dari para rasul. 12 orang masing-masing memberikan pendapatnya, ucapan-ucapannya. Tetapi kemudian kalau diriset baik-baik tidak juga seperti itu. Dan itu menjadi resmi, nanti kita akan ketemu bagian itu ya. Dipakai oleh gereja sejak tahun 800-an. Tuntutan pengakuan iman menjadi satu hal yang penting, saudara. Memahami dengan baik konsep iman Kristen yang benar dan utuh sesuai ajaran Alkitab. Kalau saya bilang, aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa dari langit dan bumi. Kamu tahu gak maksudnya? Dia pencipta. Yesus Kristus yang turun dalam alam maut untuk bangkit pada hari yang ketiga. Tahu gak maksudnya? Itu detail-detail itu, pernik-pernik itu penting. Nah, itu nanti akan kita seminarkan bagian berikutnya. Apa sih yang kita sebut dengan Allah itu? Apa yang kita maksud dengan Bapa? Apa yang kita maksud dengan Roh Kudus atau gereja yang kudus dan am? Apa yang kita pahami dengan semua itu? Sehingga pengucapan kita, pengakuan iman tidak ritual lagi. Kita enggak boleh begitu. Kita mesti menghayati betul. Ya. Kita percaya juga kepada apa yang dipahami secara bulat tanpa ragu dan mengikat diri sepenuhnya. Jadi kalau kita katakan pengakuan iman kita terikat di situ. Itu yang kita percaya. Kalau enggak ya jangan bicarakan. Ngapain kau omongin kau yang enggak percaya? Kau yang enggak ngerti. Kan salah kita. Lebih bagus jangan ikut-ikutan. Salah kita terhormat. Tapi kalau salah karena ikut-ikutan, kita enggak punya prinsip. Dalam hidup ini kita mesti punya sikap ya. Kalau A ya A, ya B ya B. Jangan terjepit pada satu situasi yang tidak perlu. Karena kita yang menjepitkan diri kita. Itu tidak baik ya. Tahu itu salah ya sorry, mau teman pun ya sorry dah. Tapi kalau tahu itu benar ya biar musuh pun beri pujian loh. Jangan bilang enak gak enak. Sikap final, sikap bulat. Nah, itu pengakuan iman. Bertekad mewujudkan apa yang menjadi pengakuannya. Jadi kalau kita ucapkan pengakuan iman Rasul itu, tunjukkanlah kita gereja yang kudus dan am. Kudus gak kita sebagai gereja? Am gak? Am itu satu. Menarik ya. Masa tiap minggu diucapin lupa melulu sih? Sama kayak dua Bapa Kami. Mari kita menaikkan dua Bapa Kami misalnya ya. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kapan jadinya ya? Ditabrak melulu. Ya. Kapan jadinya kalau kemudian tidak ada orang memperhatikan satu dengan yang lain? Kapan jadinya kehendak Tuhan itu? Itu gugatan pada kita. Gugatan pada saya. Jadikah kehendak Tuhan dalam hidup saya sebagai suami? Saya suami seperti yang Tuhan suruh enggak terhadap istri? Orang tua terhadap anak begitu enggak? Sebagai seorang teman pada teman begitu enggak? Saya kan tanya. Kalau tidak ya saya mesti malu. Malu saya mesti dua Bapa Kami. Kalaupun habis doa boleh lah Tuhan. Doanya bagus tapi itu bukan aku sih. Malu ya. Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya. Padahal model kita kagak pernah cukup. Kurang aja terus. Jadi dua Bapa Kami enggak cocok. Bukan tidak boleh kamu makan enak. Tapi kalau tidak ada makanan enak, jangan kamu ribut. Itu Kristen itu ya, aduh. Apa ya, bekelas banget ya. Dia enggak besar kepala karena makan enak, dia enggak nangis karena makan enggak enak. Makan itu bukan soal enak enggak enak ya. Mensyukuri saja apa yang ada. Itu kan cuma sekedar rasa. Maka waktu kalau kita makan ya, coba pikirkan. Antara kita makan masuk ke mulut dan pemahaman kita ini berkat Tuhan. Nyambung enggak kira-kira? Nggak nyambung ya. Tuhan terima kasih untuk berkatmu. Ini makanan nggak enak nih. Ya artinya kan berkat Tuhan kagak enak ya. Ah payah ini. Ah nggak mau makan. Nah. Ya berarti berkat Tuhan kau hina kan itu. Lebih bagus kau tadi nggak usah berdoa kan. Tuhan aku mau makan tapi nggak jelas yang ku makan ini berkatmu apa bukan. Ya lebih fair lah dikit gitu loh. Ya terserah lah kau mau kau makan apa enggak. Tapi bilang terima kasih untuk berkatmu lalu kita nggak makan ya lucu lah. Doa kita itu seringkali nggak connecting. Maka belajar menikmati itu ya. Saya punya prinsip makanan dan saya agree banget waktu kita pernah satu kali pergi rombongan. Makanan cuma dua. Enak gak Pak? Cuma dua. Enak sama enak sekali. Saya ketemu Bapak. Tapi waktu kita makan ketemu satu makanan lagi ke Turki. Dia gak bisa makan. Pak jangan lupa Pak enak sama enak sekali. Iya Pak bingung ya Pak. Saya berusaha menelan apa yang gak ketelan. Tapi lama-lama ya oke juga sih. Dapat plus ya, thanks God ya. Enggak dapat kenapa mesti mati sih kita. Bagaimana caranya? Saya pernah di Jerman diajak orang makan makanan tradisional Jerman. Babi, 500 gram. Potong kotak, separuhnya daging, separuhnya lemak. Dikukus. Lemak ditaruh putih sudah. Makan pakai keju, pakai mentega. Matilah aku Tuhan. Bagaimanalah nyambungnya ini? Tanya chili saus. Yang datang Tabesco. Ya udahlah asal jadi dulu. Len. Akhirnya datang ini bumbu ya semua berbau-bau dekat ke keju lah begitu ya. Potong, makan, minum, potong, makan, minum, potong, makan, minum, potong, makan, minum. Tiap makan, minum. Thanks God minumnya bir. Wah agak gerbuk gitu mulut gitu ya. Karena kan kalau lagi musim dingin itu biasa ya. Jadi kalau bir Jerman itu kan enak. Taruh, cat, minum. Jadi kalau ditanya, gimana Pak rasanya? Puji Tuhan, rasa bir. Jadi kalau pikir-pikir, ketawa loh saya. Tapi saya akan bilang begini, iya ya ternyata memang gak mudah ya. Untuk memahami apa yang kita yakini. Saya gak bisa tuh nikmatin penuh. Artinya saya berdoa tadi juga. Namanya pendeta kan, Pak Bigman berdoa karena keluarga yang undang saya. Ya jadi kami makan anaknya dua. Papa, mama, empat sama saya berlima kan. kan berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat lu kan gitu. Pak Wingman doa, namanya pendeta suruh doa, habis itu kita suruh makan, alamak bergumul. Sementara mereka merangkan berempat santapnya luar biasa. Apalagi anaknya gemuk sekali, makannya. Baru saya bilang, pantas ini anak gemuk banget ya. Babi, keju, mentega, masuk semua, buset dah. Apalagi itu segala macam bumbunya yang gede. Buat mulut Indonesia kagak cocok ya. Yang kita suka asin, pedas, asem, waduh. Kagak nyambung itu rasanya tawar banget. Tapi kemudian saya berpikir, ini praktis ya, simpel ya, soal selera. Tapi mestinya saya bisa bersyukur ya dimanapun ada ya. Bisa nikmatin makan apapun yang ada. Tapi ternyata gak mampu. Baru saya pikir-pikir lagi, iya ya Tuhan ya. Betapa tidak mudahnya bertuhan itu. Kalau kita dapat tidur, kamarnya tahu-tahu bocor, gimana? Saya sekarang agak problem kalau tidur. Kasur gak boleh terlalu lembek. Kalau kasur lembek saya bangun habis deh pinggang saya. Cengeng saya sekarang. Dulu saya gak pusing. Jadi kalau udah terlalu lembek nih rawan, sekarang saya kali, saya tidur aja di lantai, turunin ke kasur ke lantai. Ya harap-harap dapat lebih kuat. Coba bertahan untuk tidak berkeluh kesah. Kalau kemudian sakit ya apa boleh buat. Sakit Tuhan, tapi ya udahlah, namanya juga tidur kan Tuhan juga ngatur ya. Toh bagian sakit pun bagian peraturan Tuhan kan. Nah, kita kan mesti berteologi juga dengan benar ya. Kan simpel kelihatannya gitu loh. Nah itulah pengakuan iman itu. Kita bilang Allah kita begini, kita bilang dia begitu, tapi kita gak begitu hidupnya. Hati-hati. Oleh karena itu kita mengukur, menguji segala sesuatu pernyataan kita itu dengan ukuran pengakuan iman yang kita yakini. Maka pengakuan iman itu harus kita kuat. Karena itu ikrarkanlah dengan sikap yang hormat, tidak asal. Itu sudah saya katakan, ayo kita mulai yuk taruh tangan kiri kanan. Tapi ingat ya, tidak berarti kalau kita dengan sopan sikap hormat lalu sampai ke sorga. Enggak. Sikap hati kita. Tapi kalau sikap hatimu baik, masa sikap badanmu enggak bisa? Kan itu maksudnya ya. Kan enggak jadi sembarang. Ini kan logika-logika apa sederhana yang bisa kita terapkan. Nah kita pikirkan saudara yang kekasih. Kita lakoni bagaimana kita menjalani itu. Ya. Nah, sementara pengakuan iman rasul yang kita ucapkan itu seperti yang saya katakan tadi, lama dipandang sebagai pernyataan iman dari para rasul yang masing-masing membuat satu pernyataan. Namun sejatinya ini adalah pergumulan gereja di sepanjang abad. Sehingga gereja mula-mula, khususnya gereja muda, mengalami kesulitan luar biasa. Di awal abad ketiga saja, tahun 200-an itu kan terjadi pergumulan serius. Siapa Yesus ini? Paling tidak ada 200 tahunan gereja sangat dipengaruhi oleh pikiran Origens. Yesus itu adalah setengah Allah, setengah manusia. Udah. Karena bingung mau bilang Allah ya kok enggak, bilang manusia ya kok enggak juga gitu kan. Setengah Allah, setengah manusia. Sempat diterima oleh gereja muda. Jadi sesudah era rasul, murid-murid sampai Polikarpus apa selesai, ya habis itu udah. Itu yang langsung interaksi dengan rasul kan. Selepas itu kan bapak-bapak gereja ini sudah ketiga, keempat, kelima generasinya. Bagaimana mereka merumuskan? Lalu kemudian muncullah seorang yang bernama Arius. Lalu dia bilang, kalau Yesus setengah Allah, berarti bukan Allah, kan setengah. Kalau Yesus setengah manusia, berarti bukan manusia. Lalu siapa dia? Arius menjawab, dia manusia sejati, bukan Allah. Athanasius langsung muncul lagi. Lalu menggumuli lagi. Lalu dia berkata, betul aku setuju. Yesus manusia sejati, tapi bukan titik, koma. Dia juga Allah yang sejati. Baru mulai dirumuskan lah itu. Wah, itu pergumulan iman gereja. Alkitabnya mah udah selesai. Ada. Tapi membangun pemahaman terhadap Alkitab itu, bagaimana nih? Ini namanya berteologi kan. Gimana ya merumuskannya ya? Yesus itu yang mana nih? Siapa nih? Saudara banyak pendeta, maaf ya saya tidak mau bermaksud apa. Coba kalian tanya nanti soal Yesus. Tentang manusianya, Allahnya, apa yang dimaksud. Banyak yang salah, pokoknya kan bisa kacau balau. Tanya Tritunggal, banyak yang memakai contoh-contoh dari Sabelius. Ya, Allah itu satu, tiga penampakan. Di rumah dia kepala rumah tangga, ke rumah naik mobil dia jadi sopir, sampai kantor dia direktur. Tapi satu orang, itu Sabelius yang sudah dianggap sesat. Tapi heran penjelasan itu sampai sekarang masih kuat. Pendeta make. How can? Karena gak belajar sejarah kita. Nah itu yang saya bilang tadi. Pergumulan beginilah gereja panjangnya setengah mati. Pergumul terus. Pergumulan Allah Tritunggal pun sempat. Ada yang seperti Sabelius, ada yang strata. Allah Bapa lebih tinggi dari Allah Anak lebih tinggi dari Allah Kudus. Waduh bertingkat. Wah, itu pergumulan panjang itu. Dirumuskanlah. Nah, di tengah perumusan itulah kita lahirkan pengakuan iman rasuli kita ini. Ini loh kita itu. Ya. Terus mengalami perjalanan dan tahun 800 kemudian masuk secara resmi di dalam gereja. Karena memang abad-abad itu tarik-menarik gereja masih jalan, tarik-menarik antara gereja dan negara ya. Masih ada tarik-menarik, jadi kerajaan itu pukulannya menguasai gereja masih. Tapi abad keempat, lima, enam mulai gereja menguat dan gereja menguasai negara. Tapi ternyata waktu gereja menguasai negara sama jeleknya loh. Jadi jangan kalian berdoa supaya orang Kristen jadi presiden ya. Doakanlah orang benar dan kiranya dia Kristen, baru jadi presiden. Enggak ada hebatnya orang Kristen jadi presiden. Banyak koruptor juga. Penipu pun enggak kurang-kurang. Ya. Lebih bagus bukan Kristen. Jadi kalau koruptor enak teriaknya. Koruptor kau, dasar bukan Kristen. Kan agak enak ya. Coba Kristen. Koruptor kau, dasar bukan Kristen loh. Kacau ya. Jadi ini yang kita mesti perhatikan. Nah jadi gereja berproses. Saat ini diterima baik oleh gereja ya. Baik Katolik maupun Protestan. Ya karena memang 800 itu kan gereja masih satu. Sesudah pertikaian terjadi di abad 16, abad 17, ya 16 awal, dari mulai 11 ada koreksi terhadap gereja, terus 12, 13, 14, 15, 16, 17 meledak terjadi gerakan reformasi, tetapi soal pengakuan iman rasuli diterima bulat baik Katolik maupun Protestan. Hebat ya. Ada satu sinode gereja membuat pengakuan iman sendiri, dan agak mengerikan juga memasukkan beberapa statement yang menurut saya sangat menakutkan. Keblinger kreatif, tapi tidak menyadari historinya. Karena dianggap pengakuan iman rasuli itu cuma gereja-gereja GKI, GPIB yang ngucap-ngucapin deh pokoknya gitu loh. Ah, itu bukan gereja kita, salah ya. Itu bukan gereja GKI punya. Sebelum lahir namanya, bukan jangan bilang GKI, GPIB, HKBP atau apapun. Sebelum ada itu, entah di mana itu ada itu. Belum ada Protestan. Tahun 800 gereja sudah mengikrarkan itu. Bagaimana bapak-bapak gereja masa kini itu kok sombongnya setengah mati? Karena enggak ngeliat sejarah lalu menganggap itu penempelan pada sinode. Salah. Ya. Oleh karena itu penting bagi gereja di segala abad dan tempat untuk mengikrarkan itu. Ya. Maka kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama gereja segala abad dan tempat maksudnya apa? Segala abad artinya dari tahun ke tahun gereja itu. Zaman dulu rasul terus bapak gereja sampai kepada kita sekarang itu segala abad. Mereka itu gereja. Bahwa mereka sudah mati? Yes. Tapi mereka gereja. Sebagai gereja mereka hidup gak? Hidup. Badannya yang mati. Maka kita bersukutu terikat dengan kuat. Dalam semangat. Yang terus turun temurun pada kita. Segala tempat, yes. Dimanapun gereja. Adalah gereja Tuhan. Maka gereja harusnya rendah hati untuk menyadari itu. Nah pengakuan iman rasul itulah kita ikrarkan. Nah, itulah Protestan Katolik salah satu titik yang manis sebetulnya ya. Titik temu yang bagus sekali. Tapi dirusak oleh beberapa Protestan lagi. Kadang memang Protestan ini kalau gak memprotes gak enak. Sampai terakhir dirinya pun diprotesnya. Susah juga kita. Ini history. Ya. Nah oleh karena itu ketika dikatakan, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa kalik langit dan bumi. Kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Apa itu anak yang tunggal? Apa pengertian? Dikandung dari Roh Kudus. Bagaimana dikandung dari Roh Kudus? Emang Roh Kudus mengandung? Lahir dari anak darah Maria. Bagaimana itu? Wah, itu menarik ya. Bagaimana Roh Kudus mengatakan kan oleh kuasa Roh Kudus Maria mengandung bukan karena hubungan biologis. Oh, itu menarik. Sehingga kita hanya punya pemahaman yang luar biasa. Nanti semua ini akan kita ungkap di dalam bagian-bagian yang berikutnya ya. Nanti kan ada beberapa topik yang saudara lihat di sebelah. Maka tolong jangan bolong-bolong absen sebentar, enggak ikut lagi. Jadi 5 dikasih tahu, 3 kau tahu, kau bicara 6 pula lagi. Jadi salah satu. Dan 2 lagi ya, enggak benar karena enggak diikutin kan gitu. Ini yang sering kali jadi kacau balau ya. Ikut terus belajar, ngerti, oh ini toh maksud sebetulnya. Sehingga nanti dalam pengakuan iman itu kita bergairah sama-sama ya. Jadi kalau kita mengatakan bersama gereja di segala abad dan tempat. Abad gereja dari abad ke abad, tempat dimanapun. Gereja Tuhan berapa? Halo, gereja ada berapa? 1. Gereja 1, organisasinya yang banyak. Maka organisasi itu dosa kita itu. Ada satu orang bilang, Pak gereja itu kan terpecah-pecah kan, bukan terpecah-pecah Pak, itu kan berkembang oleh pimpinan Tuhan. Saya bilang ngawur loh, berkembang apanya. Memang busuk kita ini, jangan bilang berkembang. Kan seperti Barnabas, Pak, sama Silas kan pisah sama Markus itu. Jangan ngawur lu, Markus sama Barnabas kemudian ketemu lagi. Baca, jangan sepotong aja. Jangan jadikan itu alasan. Markus dikritik oleh Paulus. Kau malas, habis orang udah PI jalan tengah jalan minta pulang. Si Markus memang anak mami sih. Marah-marahin, jangan ikut lagi. Jadi dia ikutlah sama si Barnabas. Barnabas memang agak lembut orangnya. Makanya Barnabas juga gak banyak membangun jemaat di mana-mana. Orang tipikal dipakai Tuhan ya. Jangan bilang, oh itu Barnabas baru pelayan Tuhan. Nanti dululah kau. Tidak satu pun Barnabas mendirikan jemaat. Si Paulusnya mendirikan jemaat kemana-mana. Nangkap? Cara Tuhan pakai orang itu unik. Taruh dirimu di mana kau dipakai dan lengkapi Tuhan. Sudah jalan. Itu menarik ya. Tapi kemudian Markus sadar dia salah dalam perjalanan berikutnya. Markus ikut lagi dalam timnya Paulus. Boleh. Paulus tidak larang. Cuma Paulus tidak mau main-main. Dan saya pikir itu betul. Main-main pulang aja. Ya, jadi gereja di segala tempat. Satu gereja. Organisasi yang banyak. Organisasi itu adalah kreativitas kita sebagai manusia berdosa. Ya, kreativitas yang berdosa itu sudah. Kita tidak terhindar. Saya pun tidak terhindar. Saya tidak boleh munafik untuk itu. Kebingungan dalam kerancuan hidup ini. Jujur saja. Ini begini. Ya, artinya bikin sendiri. Bikin sendiri, ya sama aja. Ya udah Tuhan nyerah ada untuk itu. I don't have choice. Maka bagaimana ya ketika kita yakin berdiri sendiri ini, mesti betul tunjukkan kualitas kita yang sungguh-sungguh. Kalau enggak kan sama aja. Semoga kita bisa menjadi koreksi pada yang lain. Tapi jangan sampai dikoreksi yang lain. Saya harap ini menjadi pembelajaran penting kita, Susra, sehingga tiap minggu nanti kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli itu, jangan lagi sembarang ya. Pahami dengan baik ya. Hari ini kita hukum kasih, tetapi nanti sesudah seminar ini, tolong selama seminar ini nanti Julius ya, diganti dengan pengakuan iman rasuli ya. Dan bila saya bilang kita sikap hormat enak dikit lah ya. Tapi selalu ingat, bukan berarti sikap hormat itu membawa kita ke surga. Tapi kalau mau ke surga masa gak bisa hormat sih? Kan gitu ya. Oke, saya close sampai sini supaya kita bisa masuk dalam diskusi. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Tapi tolong jangan bilang ya, Pak, sesungguhnya aku yang nulis itu gitu ya. Ya itu Pak Anan. Sorry. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Yang saya ingin pertanyakan begini Pak. Sedikit yang mengganggu saya adalah kata iman dan percaya. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayakan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebagai contoh yang kecil begini Pak, kalau misalnya saya sakit keras. Jangan keras-keras bahwa sakit. Saya bisa sembuh. Nah pada saat saya mendapatkan kesembuhan itu, apakah itu yang bisa disebut kita percaya? Sementara dikatakan di sini iman adalah dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat. Nah kesembuhan itu kan kita lihat. Nah sementara di ayat ketiganya juga dikatakan bahwa kita mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi pada akhirnya kita lihat seperti dunia ini Pak. Terima kasih Pak. Oke. Pertama yang harus kita mengerti, yang kita lihat seperti kata dunia yang kita lihat ataupun sakit lalu kita lihat sembuh, bukan itu. Dasar dari yang tidak kita lihat itulah sambungan supranatural ke natural. Itu dulu nih ya. Maka taulah kita, dikatakan yang menjadikan bumi ini siapa? Iman itu yang membuat kita connect dengan sang pencipta kita. Iman itu membuat kita tunduk pada apa yang dikatakannya. Iman itu membuat kita percaya dia tidak mungkin meninggalkan kita. Tanpa ragu kita berpikang. Dan iman korelasinya selalu dengan siapa? Tuhan. Itu dulu. Enggak ada urusan iman dengan kesembuhan. Tadi saya kasih contoh. Di kolam Bethesda ada orang lumpuh 38 tahun kurang lebih. Oke? Lalu gubuk-gubuk, Tuhan Yesus bilang, mau enggak kau sembuh? Sembuh kau bilang, enggak ada yang bawa aku ke kolam itu kalau bergolak kan gitu kan? Karena mereka percaya kalau kolam itu bergolak sembuh. Faktanya sih enggak jelas. Tapi Yesus justru mau menggugurkan pemandangan itu. Mau kau? Sekarang kau bangun. Angkat tilammu pergi. Benar-benar bangun dia. Enggak perlu air bergolak itu. Tapi memang sudah dibangunnya percaya terhadap air yang Berkolak, dia sudah beriman pada air itu. Maka iman dalam pengetahuan umum tergantung kemana nih? Nangkap ya? Percaya kemana nih? Terima kasar itu percaya, dia harus mengabdi kepada Kaisar. Kan begitu. Ya, jadi ini dulu. Nah, kemudian orang ini sembuh. Hari itu hari apa? Sabat, dipikulnya tilam, ketemulah imam. Kenapa kau mengangkat katilam, melanggar peraturan? Orang yang nyembuhkan itu yang suruh aku. Siapa? Dia bingung, siapa tadi nyuruh ya? Dia kagak kenal tuh, dia gak tahu. Rupanya gak sempat say thank you sama salaman. Cari-cari, gue udah hilang. Akhirnya dia ketemu lagi, Yesus diserambi pas muter jalan ketemu. Oh, ini dia orangnya. Orang itu sembuh, kagak minta, dikasih. Iman, iman apa? Kenal aja kagak. Jadi kalau kau bilang kau beriman kau sembuh, kau penjahat. Emang kau pikir Paulus tidak beriman? Paulus beriman gak? Halo? Kalau boleh ambil, duri ini sakit. 3 kali doa, 3 kali apa Tuhan bilang? No Paulus cukup kasih karuniaku. Jangan bilang tidak beriman dia. Iman urusan kita dengan Tuhan. Kesembuhan adalah bonus ekstra. Dia mau kasih syukur. Tapi kalau tidak bukan berarti tidak bonus. Sakit pun bonus. Paulus diberi kehormatan. Kau sudah terlalu hebat Paulus. Aku tidak mau kau sombong. Kujaga kau. Ini duri untukmu. Maka aku agak takut dijaga Tuhan. Kalau pakai duri kan gak enak juga ya. Tuhan jaga sih jaga. Tapi kalau kasih duri mah berat juga loh. Jadi kalau kau berdoa Tuhan jaga aku. Hati-hati kau. Jangan kau pikir jaga nanti hidup enak aja kan. Nah iman adalah percaya. Waktu saya di duri ini. Saya juga mesti bilang apa? Sekarang tahulah aku. Di dalam kelemahanku nyata kekuatan. Saya gak boleh berburuk sangka sama Tuhan. Aduh Tuhan jahat, dibiarin durinya. Gak boleh begitu. Nah itu iman itu. Sampai yang gak enak pun, yang jelek pun percaya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kalimat siapa itu? Siapa? Ayub. Bagaimana si Ayub ini? Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Masa Tuhan bikin miskin? Sorry ya, kalau misalnya kita di teman-teman teologi sukses, mana ada itu kan? Benny Hinn pernah khotbah. Ayub salah. Tuhan memberi, setan yang ngambil. Padahal Alkitab sudah jelas ngomong. Dalam hal itu Ayub tidak salah. Jadi gak jelas Alkitab apa si Benny Hinn yang salah. Kalau saya Benny Hinn salah. Terbukti kesalahannya sekarang. Istrinya pun bilang dia salah. Perlu ya. Maka teliti kritis terhadap nilai-nilai itu hati-hati sekali. Nah itu sebab iman itu uniknya setengah mati. Sometimes kita gak bisa terima ya. Karena gak selalu cocok dengan natur berdosa kita. Itu sebab rasio yang diperbaruilah yang bisa menangkap informasi dari iman yang supranatural tadi. Sehingga rasio supranatural dimasukin, naturalnya nangkap karena udah diperbarui. Kalau enggak, ini enggak mungkin dong, ini bukan dari Tuhan. Ini, ah itu kacau. Itu pertanda cuma rasio natural kita belum diperbarui. Belum berdiri pada prinsip yang benar. Tapi iman itu memang memerdekakan. Ya, jadi kalau dibilang bukti itu dalam konteks sambungan dari supranatural ke itu tentang malas mata. Jadi gak bisa dibawa ke soal sakit. Lalu ada yang bilang ini, loh itu Tuhan bilang, jadilah seperti imanmu. Maka sembuhlah orang itu. Iman apa? Iman kepada Kristus, bukan soal iman sembuhnya. Dan Yesus berikan kesembuhan. 10 orang kusta itu sembuh gak? Berapa yang beriman? 9-nya? Dimarahin Tuhan Yesus itu jelas gak beriman. Bagaimana itu? Ingat ya. Jadi kalau kalian pernah sembuh jangan dulu sombong ya. Tuhan dekat kali dengan aku. Tiap aku sakit sembuh. Jangan salah paham kau. Mungkin kau terlalu baby dianggap Tuhan. Kalau gak sembuh murtad kau. Jadi tiap sakit sembuh, tiap sakit. Kasian Tuhan ngeliat kau. Kan begitu ya. Tapi sombong pula. Wah doa saya selalu didengar Tuhan. Terbalik-balik itu. Malaikat pun bilang aduh ini anak gak lulus-lulus juga nih. Heran gitu ya. Makanya iman membuat kita makin apa? Rendah. Yes. Itulah iman itu ya. Jadi unik ya memang ya. Jadi ingat perangkat di dalam relasi dengan Tuhan. Nah waktu relasi dengan Tuhan itu ada bonus. Sakit, sehat, kaya, miskin. Ingat, kaya bukan berarti kamu orang beriman miskin tidak. Janda miskin itu kaya apa miskin? Lah iyalah udah bilang janda miskin kok kaya. Miskin harta ya. Tapi pertanyaan kedua, kaya apa miskin? Nah, kaya iman kan begitu kan. Pokoknya terserah saya lah bikin kalian salah kan. Mau nomor satu, mau nomor dua. Jadi kalau kita ngeliat di dalam korelasi seperti itu. Iya janda ini diberkati Tuhan dia. Diberkati, lo kok miskin? Siapa yang bilang diberkati kaya? Bukannya Alkitab begitu, Pak. Itu kata pengkhotbah, bukan kata Alkitab itu. Hati-hati kalian. Persembahanmu akan diberkati berlipat ganda. Ganda itu jasmani rohani. Artinya kau dipelihara Tuhan. Bukan angka itu. Beri nanti kembali 10 kali 30, 100. Itu buah hidup. Bukan angka rupiah itu. Jangan salah. Ya, itu iman itu disitulah dibangunkan. Ya, maka orang beriman sakit pun dia tenang. Ya, jika waktuku tiba, Tuhan memanggilku, aku siap ya Tuhanku. Wih. Nanti kalau kalian sudah belajar iman, pas waktu sakit bilang ya, Tuhan terima kasih untuk sakit ini. Aku memohon kalau boleh sembuh, sembuh. Tapi kalau kau mau panggil aku, panggillah. Weh. Tapi jangan ditambah koma, tapi kan kau tahu aku belum selesai. Itu jahat juga. Tuhan digonjang-ganjung di PT Kompli. Gak boleh ya. Tapi it's nice ya doa itu ya. Saya jujur saja, saya bilang bukan basa-basi kalau saya bilang saya berterima kasih untuk sakit saya. Banyak hal yang saya bisa belajar. Secara teoritis saya banyak tahu. Ya, tapi pergumulan hidup itu menolong saya untuk lebih memahami. Karena pada titik-titik yang kadang-kadang gak gampang ya. Aduh, saya mesti ngadapin itu. Saya bukan orang cengeng. Tapi tidur kasur kalau udah gak beres, gak keras begitu. Waduh, bangun tuh pinggang bisa repot. Mau gak mau kan tidurnya mesti hotel bagus terus dong ya. Bintang 3 aja kasurnya bisa jelek. Tapi masa gara-gara itu, kalau undang saya tolong ya persyaratannya, bintang 5. Alamak, dilempar Tuhan aku pakai bintang 7 nanti habis loh. Kan saya gak boleh. Tapi kalau dapat gitu, ya memang Tuhan mau di situ ya saya nikmati lah. Bergumulnya gak gampang ya. Kelihatannya kan simple. Tapi maafkan saya, justru yang disitulah kita banyak kali kacau balau. Sebut iman kita kayaknya gede setengah mati ya. Tapi daily kita aja gak cocok. Nah itu iman ya. Clear ya. Jadi bukan soal sembuh atau gak sembuh. Jadi itu bukan fakta yang dilihat mata. Good. Lagi? Ya. Ibu ABC. Terima kasih buat kesempatan Pak. Tapi mohon maaf kalau salah pertanyaan saya ini mungkin salah ya. Aku gak bisa memaafkan sebenarnya belum tahu soalnya. Esona sobata do hama kayak. Halo, soalnya rudut pikiranku memikirkan yang tidak tahu ini, Pak. Rudut. Jadi, yang sini ketawa kusut. Jadi gini, Pak, pertanyaan saya. Kan Katolik, Pak, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, begitu juga Protestan. Beriman juga kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dan di situ tadi saya baca dan sama-sama menerima pengakuan iman rasuli, ya kan? Nah, pertanyaan saya, di manakah perbedaan Katolik dan Protestan? Oke. Itu, terima kasih. Di dalam sejarah gereja memang ada ini masalah-masalah lebih ke kaitan organisasi. Gereja punya warisan misalnya Mariologi. Tetapi pengkultusan Maria yang terlalu ekstra. Nah, itu mengalami koreksi. Ya. Tetapi kemudian memang ada pelunakan dalam pemahaman Katolik tentang Mariologi. Ya, sehingga Maria pengantara itu tidak lagi sama dengan pasti dia, kalau dia enggak dengan dia enggak dapat berkat gitu ya. Nah, ini satu. Ini kan perlu satu hal yang serius. Karena Maria sebagai pengantara dengan Yesus pengantara, mana yang jadi penting? Tapi Maria adalah pengantara kita dengan Yesus, Yesus pengantara kita dengan Allah. Nah, strata ini kan yang harus diluruskan lagi sehingga itu ruang diskusi terbuka dan dikoreksi. Tetapi yang paling besar sebetulnya ledakan reformasi adalah ketika Paus menaruh dirinya jabatan yang disebut the infallibility of Pope, ketidakbersalahan Paus, diangkat dirinya sama dengan Alkitab. Apa yang dikatakan Paus itu benar. Kalau Islam namanya fatwa. Fatwa itu sama dengan Al-Qur'an, itu enggak bisa. Lu boleh ngomong, ntar dulu. Alkitab yang ngatur. Gitu lah. Paus pakai nama itu. Ya, gereja udah punya dulu itu, udah pengalaman ya, ditirunya itu. Ya. Tapi itu salah. Karena Paus tidak sama dengan Al-Quran. Apa dengan Alkitab. Alkitab lebih tinggi. Alkitab tidak bisa salah, Paus bisa salah. Nah, itu pertama abad 11, abad 12, lah 11 sekian, dikritik oleh John Huss. Gara-gara mengkritik John Huss itu profesor doktor dari Ceko University. Dia dibakar hidup-hidup. Ya. Nah, kemudian pergolakan ini makin meluap dan meledaklah di abad 17. Ya, di 1600-an. Nah, meledak di abad 17 itu, 1600-an itu, Martin Luther menancapkan tesis-tesisnya itu. Ya, salah satu mengkritik itu. Yang kedua, Paus pada waktu itu karena kepentingan organisasi pembiayaan perang salib menjual apa? Surat pengampunan dosa. Dan gereja waktu itu korup. Masa ada uskup umur 8 tahun sudah jadi uskup hanya karena beli pakai koin emas. Jadi kacau memang organisasi gereja, dikritik lah. Ya, termasuk Vulgatori dan lain-lain. Nah, masih ada beberapa isu. Dan oleh karena itu terjadilah pertikaian dan pecahlah. Tapi Luther tidak pernah mau menunjukkan sebetulnya dia bikin satu aliran. Karena diuber-ubernya dia. Waktu dia diuber-uber, enggak tahu rupanya banyak sekali bangsawan itu sudah tertekan dengan sikap gereja yang arogan. Mereka kemudian mendukung Luther. Sehingga menjadi besarlah gerakan ini. Sampai kemudian Paus memutuskan, keluarkan kontra-reformasi. Dibuatlah tentara-tentara untuk memburu para reformator yang atau ikut alirannya. Ih, ratusan ribu sampai jutaan itu yang mati. Gereja bunuh gereja, orang Kristen bunuh Kristen. Jadi kalau kalian pikir orang Kristen itu baik, agama lain itu jahat, kalian gak belajar sejarah. Kristen ini pun penjahat. Secara agama, maka kita hati-hati sekali. Jadi kontra-reformasi itu ratusan ribu orang mati sia-sia itu. Ya. Langsung tidak langsung jutaan orang itu korban. Diburu oleh tentara-tentara gereja. Karena gereja waktu itu pakai tentara. Punya intelijennya dia. Makanya siapa yang kritik Paus sembarangan dapat itu ketangkap. Ada KGB-nya itu. Gila ya. Nah kemudian itulah terjadi kritik itu. Nah akhirnya tapi kelompok ini makin kuat, makin banyak. Terjadilah gerakan reformasi itu, Lutheran itu. Habis Lutheran muncul lagi, ada Zwingli, ada Calvin, begitu ya. Nah, mereka opposite betul terhadap gereja. Saat yang bersamaan ada juga yang disebut Radical Reformation, yaitu Menno Simon. Ya, itu yang jadi Mennonite, Anabaptis. Disitulah Anabaptis memulai baptisan ulang itu. Pokoknya anti sama yang dilakukan Katolik. Gak benar, termasuk baptisan anak. Tidak benar, maka dibaptislah dewasa. Disitulah mulai baptis ulang. Mennonite yang memulai. Anabaptis namanya. Ya. Nah kemudian sejak itu juga orang-orang Anabaptis tidak boleh jadi tentara, tidak boleh jadi pegawai negeri, dosa itu. Jadi gerakan itu pecah tiga, jadi satu pihak Katolik, yang kedua Protestan ini sendiri, ya Calvinis, Lutheran begitu ya, Zwingli, lalu di sebelah sini ada Radical Reformation ini yang agak berat memang. Ya, dan mereka sangat radikal sekali, tidak mau terima sama sekali. Pokoknya anggap apapun yang berbau Roma, dosa. Pokoknya harus beda. Mereka baptis anak, kita baptis dewasa. Mereka percik, kita salam. Pokoknya harus beda. Luther tidak. No, mana yang beda harus beda. Tapi yang tidak dong. Kenapa jadi harus beda? Itu kan bukan milik Katolik, bukan milik Roma. Itu kan Alkitab. Nah itu perbedaannya. Maka pemikir-pemikir seperti Calvin, Luther bergumul hati-hati. Tapi Calvin dan Luther saja pun tentang perjamuan kudus beda konsep. Ya kalau bagi Katolik, transubstansi itu jadi apa? Transubstansi itu ini roti perjamuan kudus ya, ini roti. Betul-betul Yesus ada di sini nih. Jadi kalau kau makan tubuhnya, minum darahnya. Karena trans. Makanya kalau di Katolik kalau komuni ini jatuh, waduh, gawat itu. Diproses. Ya. Jadi subkon itu adalah bukan tubuh Yesus roti ini. Bukan darah Yesus, tapi di sekitarnya hadir kehadiran Yesus. Ya bisa dimengertilah, karena Luther produk biara, masih agak banci memahami itu. Baru Calvin, no, itu simbol. Ya, jadi adalah bagaimana iman kita terhadap simbol ini memang roti, ini memang anggur, tapi iman kita percaya Kristus hadir. Kalau si Zwingli lebih parah, itu cuma roti, cuma anggur itu. Sempat ribut Zwingli dengan Luther, sama-sama reformator. Jadi kalau perbedaan itu harus dilihat, ada yang prinsip, ada yang gak prinsip, udahlah yang gak prinsip, sudahlah. Itu bukan perbedaan yang prinsip. Yang prinsip harus. Nah terjadilah Protestan itu. Sama Katolik. Ya. Nah kemudian pada waktu itu keluarlah Protestan, lalu dikasihlah label di dalam Vatikan. Protestan sesat. Tapi 1962-1963an Vatikan II memutuskan lagi. Protestan adalah anak hilang yang sedang pulang. Udah naik pangkat kita sama Katolik ya. Dia lagi nunggu-nunggu anak hilang ya. Kita cuma bilang memang saya anak bungsu yang hilang. Situ kan anak sulung. Kalau kita guyon-guyon sama Romo ya, memang anak sulung ini bisa aja deh. Kalau kita bilang gitu dia ketawa deh itu. Enak lo anak bungsu ya, perannya bagus. Kan kita anak hilang yang lagi pulang. Jadi kita anak yang hilang sekarang disebutnya, bukan sesat. Tetapi sudah ada downgrade. Nah maaf, kalau secara personal ketemu nih ya Katolik sama Protestan, Big Man Sirahid, Pendeta sama Romo, kita ngomong, iya ini memang sulit lah. Kan kita sekarang masih ada aturan gereja. Jadi ini organisasi yang bikin. Karena Katolik pun saya ngerti lah, gak akan gampang dia merevisi itu skala gerubuk. Gak akan. Tapi di dalam Katolik sudah terjadi pembaruan banyak sekali. Malah Katolik sebetulnya kritiknya almarhum Pak Eka Damarputra itu bagus ya. Abad 20 ini justru ya sampai ke abad 21 reformasi dilakukan oleh Katolik. Ya abad 17 dari 11 sampai 17 itu reformasi oleh Protestan. Mereformasi gereja. Sekarang Katolik mereformasi dengan menciptakan berbagai perubahan. Jatuhnya Marcos di Filipina itu Katolik. Ya. Kemudian di tim-tim ada Belo ya, Uskup Belo, sampai kemudian tim-tim Merdeka begitu. Di apa namanya? Pengaruh gereja kuat sekali. Tapi yang menarik begitu turun mereka mundur. Kardinal Singh kan gitu ya. Jatuh Markus dia masuk lagi ke gereja. Beda sama pendeta Protestan ya, mau masuk dia ke istana. Itu makanya kalau kita ngelihat ya, kita enggak bisa bilang lagi murni lalu Protestan ya Protestan itu gitu. Yang mana Protestannya? Itulah repotnya kita juga sekarang. Jadi kalau berjalan sejarah gereja sekarang lebih ribet. Kalau dulu kan Katolik Protestan. Begitu Protestan, yang mana nih? Denominasinya yang mana nih? Struktur gerejanya yang mana nih? Kongresionals? Atau yang episkopal? Atau yang sinodal? Yang mana nih? Waduh makin ribet loh. Ya? Nah ini yang kita mesti memang perhatiin baik-baik. Jadi sampai sekarang ada masih perbedaan-perbedaan, tetapi itu di tataran sudah menjadi organisasi. Tidak sekental yang dulu lagi. Kalau personal, banyak romo-romo Katolik sekarang sudah enggak mau lagi Mariologi. Ah enggak itu. Jadi ada modern, ada tradisionalnya lah. Di Katolik juga jangan lupa ya ada karismatik ya. Karismatik Katolik ada. Lebih karismatik dari karismatik itu. Karismatik Katolik itu luar biasa. Nah Katolik hebatnya, karismatik difasilitasin. Dibikin golongannya. Jadilah karismatik, tapi masih Katolik. Padahal udah jumpalitan kan. Katolik kalau kebaktian jarum jatuh kan kedengeran. Begitu yang karismatik kebaktian, orang jatuh aja kagak kedengeran. Kudu bupak, enggak tahu masih nyanyi terus. Haleluya, lompat-lompat tepuk tangan. Padahal udah jatuh kawan di situ. Beda banget ya. Tapi kejadian, nah itu hebatnya Katolik. Ya, jadi menampung beberapa dan menurunkan juga ordo-ordo ya. Yang masih militan dan kuat untuk sains dan pengetahuan itu Jesuit gitu kan. Tapi pendidikan nanti, apa ini, Canisius. Jadi ada ordo-ordo yang kuat ke arah ini gitu. Pengabdian ke desa, misionari, intelektual. Itu kelompok-kelompok bikin, apa namanya, ordo-ordonya. Ya, good. Jadi perbedaannya di situ ya. Sampai sekarang jadi Vulgatori sama, sorry sebentar Pak ya, Vulgatori, kemudian Mariologi, itu masih banyak perbedaan yang agak masih kental. Sama khususnya, inkulturisasi di dalam Katolik bahasanya belum bisa diterima oleh Protestan. Megang hio enggak apa inkulturisasi dalam teori. Tapi Protestan juga sedang melakukan pribuminisasi. Ya, jadi sebetulnya masih tarik-menarik nih. Jadi menarik saja ya. Nah, belajar teologinya makanya dalamnya setengah mati jadi ke mana-mana tuh. Ya, itu yang kita belajar lagi nanti teologi kontemporer. Ya, makanya jangan bolos dari ABC ya. Yang berikut Pak Pane. Kemudian dong sangat Oke. Iman itu cuma satu. Yang memberikan roh. Kapan dia klik? Bagaimana orang percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana orang mendengar kalau tidak ada yang mengatakan? Maka berbahagialah mereka yang diutus. Supaya bisa bicara dan didengarkanlah firman dan percayalah orang itu. Tapi orang itu yang dengar firman, gak semua orang percaya. Maka Tuhan Yesus bilang, orang yang mendengar firman, persis seperti penabur, membawa benih, jatuh di pinggir jalan, dipatuk burung beo, dia habis, kan gitu ya. Ada yang di batu sempit, ada persoalan, terjepit dia, gak kuat, disemak belukar, dan seterusnya. Tapi, ada yang jatuh di tanah, subur, berbuahlah dia 30, 60, 100 kali lipat. Apa yang Tuhan Yesus mau bilang? Benih ditaruh di sini, klik karena firman. Orang yang klik karena firman, karena ada benih iman, itulah orang pilihan. Tuhan tidak memberi itu cuma-cuma pada semua orang. Maka tidak semua orang bisa percaya Tuhan. Percaya Tuhan pun anugerah. Maka Yesus bilang, bukan kau yang pilih aku. Tapi apa? Aku yang pilih kau. Maka kau jadi percaya. Ih, kagum ya. Gila. Baru kita ngerti. Maka disitulah anugerah yang kita pahami. Sola gratia. Ya, yang diberikan kepada kita sehingga benih itu memercik karena firman dan terus bertumbuh karena firman itu. Makanya Yesus bilang waktu mereka dibasuh itu kan, basuhlah kami semua supaya penuh kan gitu kan. No, kamu udah ngerti kok. Tapi kamu harus berproses dan bertumbuh. Maka kita harus bertumbuh dengan firman itu. Jadi kita gak bisa tumbuh imannya kalau tidak baca Alkitabnya. Makin kita pahami, ya hari ini kita pikir udah benar kan, tau-tau salah gitu ya. Besok, sebenarnya begini, kalau gitu aku salah dong. Itu berproses. Pada tiap-tiap orang sangat bergantung sejauh mana dia menghargai, meresponi benih yang sudah diberikan. Maka ada yang berbuah 30, ada yang 60, ada yang 100. Tapi di gereja mungkin ada juga yang 5 kali ya. Adalah ya. Tapi 30 lah biar agak enak kita ya. Jadi kita bilang bertahap, beda-beda, gak sama. Gak langsung gerubuk semua 100. Nah maka yang 100 mesti ngerti yang 30, udahlah dia memang baru 30, jangan dipaksa lah. Gitu lah. Dibimbinglah dia pelan-pelan, tapi dia perlu didisiplin, dilatihlah dia. Nah, itulah gambaran-gambaran Alkitab itu yang kalau kita baca menarik, sehingga pemakaian istilah iman itu diberikan atau iman itu pendengaran dari firman, itu sangat konteks. Mesti lihat kontekstualnya, tetapi secara rumusannya iman Tuhan berikan terpicu, klik, berapi begitu ya, bergerak karena firman. Lalu firman terus-menerus didengar dan menumbuhkan, kembangkan iman itu. Maka Yesus bilang, kalau kau punya biji, apa iman sebesar biji dan kau berkata gunung ini pindah enggak? Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Tapi jangan lupa iman sejati tetap percaya sekalipun gunungnya enggak pindah. Jadi enggak usah capek-capek berdoa gunung pindah ya. Bukan itu yang Tuhan suruh. Sejatilah imanmu. Maka Petrus harusnya tidak perlu menyangkal. Tapi itulah proses pergumulan imannya. Tapi kemudian sesudah kebangkitan, sesudah pelayanan, Petrus bilang apa? Waktu dia disalib, kepala ke bawah, kaki ke atas, dia bilang apa? Terlalu mulia aku mati seperti ini. Kaget kita ya? Ini kan si Petrus yang menyangkal itu. Yes. Inilah kau lihat iman itu. Udah mati disalib, kepala ke bawah, dia bilang terlalu mulia. Karena dia ingat Yesusnya mati di salib. Menurut si Petrus mungkin dia dicincang lah. Gak cocok aku mati, terlalu bagus. Sementara kita semua berdoa supaya mati lagi tidur kan. Terus gak bangun-bangun, enaklah matiku kan gitu ya. Habis dandan, habis lipstick, habis dandan ke salon, mati. Enak banget ya. Jangan gitulah. Berdoalah kau mati dibacok ya. Tapi jangan lagi nyolong. Lagi memberitakan Injil itu. Jangan bermati konyol ya. Nah ini yang menjadi menarik. Makanya memahami seni iman Kristen itu luar biasa ya Pak ya. Oke yang terakhir. Oke. Satu sebelah sini ada lagi? Oke, sebelah sini satu ya. Terima kasih Pak buat yep. Kesempatannya. Saya mau tanya bagaimana me-connectingkan antara sains misalnya seperti UFO, alien, dan penemuan-penemuan yang ada meteor dengan firman Tuhan dan iman Kristiani. Terima okay. kasih Pak. Pertama kalau kita bicara UFO bukan sains, harus hati-hati dulu ya. UFO bukan sains, tetapi pendapat beberapa orang melihat dan kemungkinan yang diyakini ada. Dan itu pun iman orang itu sangat kuat itu. Jadi harus hati-hati dulu ya. Fenomena-fenomena alam tentang UFO belum bisa dipertanggungjawabkan. It's not science. Tapi mau ditarik kerana science. Yang kedua, alien. Selalu ada gambaran. Kita ada kemakan Hollywood sih ya. Ya UFO itu kan alien itu sebetulnya. Datang dari Mars itu yang diyakini. Karena yang paling dekat sama kita Mars. Nah, gara-gara itu muncullah kelompok re-alien. Real-ien. Jadi dari kata real dan alien sebetulnya. Real itu nama si pendirinya, nama nabinya. Jadi realian ini juga sangat simbolik namanya. Karena realian itu alien yang real gitu kan ya. Nah lalu si real ini berkata, ini tahun 2000-an ya. Berdiri apa mereka memproklamasikan itu 2000 sekian. Dia bilang begini. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk yang dikloning. Dikloning dari Mars. Jadilah kita di bumi ini. Jadi kita sama Mars itu masih saudara kembar itu, hasil cloning kita. Kata si real ini. Nah kemudian yang kedua, karena itu mereka ingin mengembangkan manusia dari kelompok mereka dengan mengkloningnya. Hebatnya salah satu anggota mereka, member mereka itu adalah perempuan, doktor dari Harvard University. Yang pernah masuk dalam tim cloning katanya. Menurut mereka lagi, menurut mereka. Mereka sudah berhasil mengkloning satu orang yang diberi nama Eve atau Hawa. Ya. Sayang saya gak ketemu real, saya bilang, lu salah set, lu mestinya Adam dulu, lu balik-balik lu ceritanya. Kasian tuh si Hawa. Ya. Tetapi ya itulah settingan ceritanya. Maka kalau saya akan bilang, kenapa mesti pusing dengan cerita alien? Kenapa mesti pusing dengan cerita, UFO? Problema aktual dunia ini adalah apa? Global warming. Yang disebut warning terlambat itu tuh. Sudah gak warning lagi sebetulnya. Apapun yang disebut global warning sudah too late. Karena sebetulnya kita sudah merusak seluruh sistem kita. Gak akan ada apa-apa lagi. Bumi ini gak menarik lagi. Kalaupun ada alien di sana mau menjajah bumi, gak menarik lagi. Gak akan ada yang bisa cegah itu. Mari kita hitung baik-baik. Sekarang 2012. Penduduk bumi sudah 6, sekian miliar. Hampir 7. Ya, 2050 nanti 8, sekian atau hampir ke 9. 2100 akan menjadi 10 miliar koma sekian. Oke, 100 tahun lagi sudah 2 kali lipat penduduk bumi ini. 2050 kita sudah kesulitan air bersih. Kan hitung-hitungannya gampang. Tambah orang luas bumi segini, ini dan seterusnya. Pada waktu itu kita harus membabat hutan untuk tempat tinggal. Pada waktu itu kita mesti mereklamasi laut. Ya, Dubai itu mereklamasi laut cukup banyak. Kemudian Singapura juga cukup banyak marina ya. Jadi 2050 kira-kira gak sampai lah kali ya. Ke Singapura akan murah. Pergi aja ke Batam terus lompat nyampe itu. Tinggal got aja nanti. Lompat aja gitu. Dari Singapura. Maju udah berapa kilometer itu menjorok ke laut. Saya ingat pertama kali waktu di Uruk saya lagi ada di marina. Ini lagi ngapain? Lagi reklamasi. Beberapa tahun lagi datang, kaget, lu kok udah ada, itu laut dulu gitu loh. Ya Dubai juga begitu, tapi saya gak pernah ngeliat itu laut lalu direklamasi begitu ya. Ini kita lihat real. Nah jadi laut akan terus mengetring, hutan menggundul, paru-paru dunia kering. Bumi akan apa? Panas. Kita pakai aerosol gak bisa dicegah, banyak manusia. Makan minum kita mau dari mana? Semprot sana, semprot sini, ozon bolong, atmosfer sudah kacau. Sudah bolong, kanker kulit gampang sekarang. Tinggal you tunggu 50 tahun lagi, habislah kita ini. Babak belur semua, gak pengen hidup lagi. Itu yang dibilang mau mati pun gak bisa mati. Tetapi pada waktu itu akan menjadi kesulitan luar biasa, kejahatan semakin menggila. Betul Alkitab, yang jahat semakin jahat. Tidak ada lagi hubungan orang tua anak. Dan itu sudah tergambar dalam berbagai peristiwa Amerika terakhir-terakhir ini. Masuk ke bioskop, I'm Joker, gila ya. Kemarin ada menembak orang lagi ke tempat Temple Sik, dihajar lagi. Kemarin baru lagi menghajar satu orang lagi. Temannya datang karena dia dipecat gak senang. Habis itu polisi hajar dia, tapi dia balas, akhirnya kena lagi yang lain. Ngeri loh saudara, mau kemana dunia ini? Tahun 80, 1 dari 15 orang Amerika berurusan dengan psikiater. Tahun 2012. Rata-rata mengerikan. Tahun 2000, 1 dari 4 orang Indonesia berpotensi sakit jiwa. Tahun 2000 itu data. Jadi sebetulnya cukup menakutkan. Kita-kita ini banyak yang sakit jiwa sebetulnya. Cuma ya gitulah sakit-sakit tipis ya, dikit-dikit ya. Tapi ini sakit jiwa sebetulnya. Tinggal nunggu tekanan lagi, beratnya setengah mati. Kita akan depres, bisa jadi apa. Nah maka kita bergumul bertuhan itu. Serius bertuhan. Sungguh-sungguh bertuhan. Ya, jadi kembali ke tadi itu. Apa yang dikatakan alien UFO is not science. Kalau meteor itu memang benda langit. Langit kita itu kan kaya raya luar biasa ya. Sampai sekarang pun sains lumpuh memahami alam semesta. Yang disebut langit itu awan kan, yang tinggi itu langit. Tapi di balik awan itu kan ada yang besar, alam di mana bumi planet itu ada alam semestanya itu. Yang enggak bisa ngukur itu orang. Berapa jumlah bintang? Halo? 10 pangkat 12. Menurut saintik ya. 10 kali 10 kali 10 kali kan 12 kali nanti kamu kasih tahu hasilnya berapa. Berapa jumlah pasir di laut? 10 pangkat 12 menurut saintik. Saya enggak tahu juga cara mereka ngitung gimana. Dan saya enggak pernah mau capek-capek. Cuma waktu ngomong saya cuma kaget aja waktu baca satu data. Ih, keren juga ya. Yesus ngapa Tuhan ngomong benar kan? Abraham anakmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Eh jumlahnya mirip loh. Ini iseng-isengan aja. Coba kalau di sana 100.000 sini 50. Yang benar yang mana Tuhan? 100.000 apa 50? Kan jadi kacau ya. Kagak tahu tuh saintik bisa iseng hitung begitu. Tapi mereka enggak ngeh. Ya, nah, kemudian saudara-saudara kalau kita ngelihat di dalam pergumulan seperti begitu, mana lebih besar matahari dan bumi? Matahari. Mana lebih besar bintang dan bumi? Kalau diturunkan semua bintang itu hancur bumi. Maka kalau kita belajar alam semesta, kita belajar ilmu bumi baik-baik, malu kita sombong. Kita cuma upil loh di dunia ini. Upil juga enggak, kegedean. Lo betul dong, di dunia ini kita kegedean sebagai upil. Kegedean. Ditimpa matahari hancur. Tuhan iseng aja dia tendang tuh matahari agak deketan aja ya. 3 kilometer aja habis kita udah kulit kita rontok semua. Disundul lagi sama malaikat. Nyampe lagi tinggal waduh habis deh. Kesenggol ya selesai. Maka saya selalu berpikir dan berimajinasi ya. Waduh Tuhan begitu begitu baiknya kau, begitu sabarnya kau lihat kami. Begitu kurang ajarnya kami ini. Kau dorong matahari itu habis kami. Kau tiup pun kami habis. Tapi kau beri kami hidup. Dan kurang ajarnya waktu kau beri kami hidup. Malah makin kurang ajar lagi kami. Karena kami pikir kami benar karena hidup. Ironis ya. Lalu ada orang bilang, kenapa Tuhan gak bunuh aja Pak? Biar orang pada bertobat. Salah kau. Ananias Sapira pun mati. Gak tobat juga itu Israel. Dipagut bumi orang apa? Dipagut ditelan bumi. Dipagut ular orang Israel. Karena kurang ajar berkeluh kesah di padang gurun. Gak kapok juga. Mengintai masih aja bohong. Gak ya kelewat ya. Nah maka balik lagi, maka kalau kita ngelihat di dalam teori itu, alam semesta itu amat sangat luar biasa besar. Ternyata, planet Pluto ada gak? Halo? Ada kan? Perkembangan terakhir sudah ditemukan. Tidak ada Pluto. Gak ketemu lagi Pluto. Karena ternyata teori tentang planet itu udah berubah lagi. Planet segede gini dan gini, jadi yang terlalu kecil gak masuk. Pluto gak masuk lagi. Jadi kalau ada planet jangan bilang Pluto. Pluto udah kagak masuk. Artinya saintik bertahun-tahun mengkoreksi cuma menunjukkan betapa bodohnya dia gak sempurna kan. Baca Alkitab alam semesta. Amin. Selesai. Capek kok detail-detail. Gak ada urusanmu ke situ. Mau ngapain kok jauh-jauh ke sana. Hebat ya. Makanya kalau kita belajar saudara. Untuk pergi ke matahari, pergi ke planet jutaan tahun. Cahaya, piu, naik Concorde 2 kali kecepatan suara. Bukan cahaya loh ya, suara. Masih lambat itu. Andai kata Concorde itu 10 kali kecepatan suara, dikirim ke matahari sana, gak nyampe-nyampe itu. Betapa ajaibnya Tuhan. Saya selalu mau mengatakan, lihatlah alam semesta. Maka saya kagum ketika lagi, oh Tuhanku betapa ku terheran merenungkan ciptaan-Mu semua. Ku saksikan bintang gurun angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Itu pencipta lagu ya tahu betul. Itu Carl, satu orang Sweden ya. Anak muda itu lihat waktu itu, petir melompat-lompat di lembah. Udah kaget lalu dia lihat. Dia tersentak. Ajaib Tuhan. Luar biasa Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Wah dia nyanyi besar ya. Hayati itu dan menyanyilah. Saya suka kalau lihat dur-dur-dur-dur. Lalu saya hayati itu. saya ingat. Saya kalau pas di Kalimantan ngeliat pelangi ya, waduh keren loh. Ya. Ini ada anak-anak kita ini dari Kalimantan ya. Lama mereka di Kalimantan. Tiap hari lihat pelangi sampai gak tahu bersyukur. Saya sekali-sekali, wah God. Gak pernah ngeliat lagi di Indonesia, apa namanya di Jakarta ya. Ih keren banget. Ya. Maka pantas lagu itu kan. Kau yang selalu ku kenang. Itu kan lagunya ya. Indah bagai rembulan, senyum yang menawan, wajah yang rupawan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Patut dinyanyikan itu. It's not for my wife. Itu untuk pelangi rainbow gitu ya. Wah keren loh. Tuhan baik ya. Pak, you kalau lihat alam semesta, baca buku anak-anak itu apa namanya? Ensiklopedia itu. Saya suka baca itu. Begitu saya baca, saya pikir, Tuhan, thanks, thanks, thanks. Rasio natural kita gak bisa memahami seluruh alam semesta. Kita berteori tentang besar tiap planet, tapi teori kita belum bisa dibuktikan. Lucunya, semua percaya sekian juta tahun cahaya, padahal belum pernah nyampe. Jahatnya sains begitu. Dia gak nyampe, dia boleh percaya. Dia, kita gak pernah ngeliat Allah, gak boleh percaya. Kan kurang ajar sains, kan? Karena itu jangan kalian mati di situ, ya. Tapi tolonglah kalian-kalian ini, khususnya anak-anak muda, jangan jadi orang Kristen goblok. Pinter, tapi iman kuat. Rasio supranatural kita kuat. Saya harap anak-anak bisa jadi unggul, hebat. Untuk terus maju ya. Selamat untuk menemukan iman yang solid itu. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Masih ada minggu depan, minggu depan, minggu depan, minggu depan. Itu berapa kali, coba dilihat. Hapal ya, langsung investasi waktumu. Bawa rekan-rekan kita belajar, belajar dan belajar. Brosurnya apa ya brosur ya flyernya ada di apa namanya warta di selebarannya, tolong bagikan yang lain, penting sekali untuk kita bisa dapat pemahaman yang utuh. Kita berdoa.